pintu besi. Lamanya ku terkurung sepi, membuang lamunan, ku ayunkan kaki. Masih adakah pintu maaf di hati untuk diriku ini? Sesampainya di depan rumahku, ku hanya berdiri terpaku, ingin bertemu bersama.